Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan berbagai karunia dan nikmatnya kepada kita. Allah Jalla wa'ala tidak pernah bosan untuk memberikan anugerahnya kepada kita. Dan kenapa kita hamba sering merasa bosan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal semestinya kita sebagai hamba Allah justru lebih bersemangat untuk mensyukuri nikmat-Nya. Karena nikmat Allah itu tidak pernah berhenti apapun kondisi kita. Bahkan dalam keadaan kita kufur kepada Allah sekalipun, tidak pernah nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah hentikan dari kita. Ini sebenarnya membuat kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada-Nya merasa malu kepada Allah. Sekian banyak nikmat Allah, namun sudah berapakah syukur kita kepada-Nya? Bahkan Allah menegaskan di dalam Al-Quran Al-Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah bisa melakukannya. Karena kenikmatan Allah tiada henti. Justru kalau kita menghitung-hitung rasa syukur kita kepada Allah, kita malah bisa. menunjukkan bahwasannya kita masih menjadi hamba yang lemah, hamba yang lalai, hamba yang barangkali belum bisa dikatakan sebagai hamba yang bersyukur kepada-Nya. Masih sering kita berkeluh kesah, masih sering kita melupakan bahwa Allah Jalla wa'ala mempunyai banyak nikmat terhadap kita. Sehingga kita lebih sering mengingat kesulitan yang Allah cobakan kepada kita daripada nikmatnya. Begitulah manusia. Bahkan di antara manusia ada orang-orang yang semakin Allah tambah nikmatnya, dia semakin jauh dari Allah. Ditambah kemudahan hidupnya, dia semakin lupa dari Allah. Ditambah berbagai anugerahnya oleh Allah, dia semakin bermaksiat kepada-Nya. Memang manusia ini tidak pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berupaya untuk tidak pernah berhenti-henti di dalam mengibadati Allah Azza wa Jalla. Dan di antara rahasia mengapa ibadatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedemikian hebat, sedemikian luar biasa ibadahnya, padahal beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, orang yang Allah ampuni dosanya yang telah lampau dan yang akan datang. Kalau hitungannya adalah menurut prasangka kita sebagai hamba Allah yang lemah, lemah keimanannya, kalau orang sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, ya dia tidak akan ibadah sama Allah. Untuk apa lagi? Dia akan lalai bahkan dari meminta ampun kepada Allah. Tapi coba lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Justru sebagai orang yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, taubat dan minta ampunnya Rasul dalam sehari saja itu ada 100 kali. Iya kan? Kalau kita ditanya, Anda pernah enggak dalam sehari istighfar dan bertaubat sebanyak 100 kali? Enggak usahkan setiap hari kita melakukannya. Cukup dengan pertanyaan, pernah enggak dalam hidup Anda, dalam sehari Anda melakukan taubat atau istighfar sebanyak 100 kali? Kita malu sama diri kita. Padahal kita ini siapa? Kita ini siapa? Enggak nabi, enggak rasul, dan kita enggak punya jaminan dosanya telah diampuni. Enggak yang telah lalu, apalagi yang akan datang. Tapi sedemikian malasnya lisan kita untuk mengucapkan istighfar kepada Allah. Sedemikian jauhnya hati kita dari Allah sehingga tidak teringat oleh kita untuk bertaubat kepada-Nya. Padahal dosa kita banyak, kesalahan kita banyak, kekurangan kita banyak. Dan enggak ada jaminan bahwa kita diampuni oleh Allah. Ya. Subhanallah. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan dia dalam sehari beristighfar dan bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali. Ketika beliau melaksanakan sholat malam yang dikatakan bahwa kaki beliau sampai bengkak-bengkak dan pecah, beliau ditanya oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa? Saya harap maju aja, mendekat. Mendekat. Karena harinya hujan, enggak dengar juga nanti. Saya teriak-teriak juga percuma. Nanti mendekat. Anak-anak enggak apa-apa, itu sudah sibuk dengan pelajarannya ya. Agak ke belakang, anak-anak agak ke belakang. Mundur. Biar yang bapak niatnya datang ke masjid untuk ngaji yang di depan. Anak-anak mundur ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, lima fa'al tahar?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa ibadahmu sedemikian luar biasa? Sampai engkau melaksanakan sholat malam, kakimu bengkak dan pecah. Sholat malam yang sangat lama dan sangat panjang. Ternyata rahasia yang mendorong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk semakin hebat di dalam beribadah kepada Allah adalah karena beliau ingin bersyukur kepadanya. Sehingga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Aisyah, ala tuhibbina an akuna abdan syakura?" Wahai Aisyah, apakah kau tidak ingin kalau aku menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya? Maka orang yang pandai bersyukur kepada Allah, semakin Allah tambah nikmatnya, dia semakin rajin beribadah kepada Allah. Dan tidak sebaliknya. Kalau kita dimudahkan hidupnya oleh Allah, dibukakan rezekinya oleh Allah, diberi kenikmatan-kenikmatan oleh Allah, tapi semakin jauh, berarti kita gak pandai bersyukur. Ya. Kalau kita dapati diri kita dalam keadaan malah sibuk, ibadah kita malah terbengkalai ketika bisnis kita maju, pekerjaan kita nambah, ya, rezeki kita diberi kelapangan oleh Allah, kok malah kita jarang ibadahnya, jarang baca Al-Qur'annya, bahkan sholatnya juga terganggu, ngajinya juga gak serajin yang dulu, berarti kita gak pandai syukur. Gak pandai syukur itu namanya. Kemana si Bapak Pulan ya, kok gak kelihatan ngaji? Oh iya, dia sekarang sibuk. Alhamdulillah, bisnisnya sekarang sedang berkembang. Kan berarti gak pandai syukur itu namanya. Itu namanya gak pandai syukur. Ditambah nikmatnya oleh Allah, tapi dia semakin jauh. Ya. Kok sekarang jarang kelihatan sholat jamaah di masjid ya? Oh iya, dia sibuk di pasar. Ya. Kiosnya nambah. Ya, ini apa? Pandai syukur. Ya. Kalau orang yang pandai syukur, ditambah nikmatnya oleh Allah, ditambah rezekinya oleh Allah, ya, bisnisnya maju, usahanya berkembang, ya, orderannya banyak, dia semakin rajin, semakin sering kelihatan di masjid, sholat jamaahnya semakin sergap, baca Al-Qurannya semakin sergap, ngajinya semakin luar biasa. Itu berarti dia syukur nikmat. Nah, yang harus kita hitung-hitung adalah jangan sampai kemajuan dalam hal dunia kita ini membuat kemajuan akhirat kita terhambat. Ini yang kita harus pandai memanage. Inilah sesungguhnya yang perlu kita perhatikan. Sering sekali kita ingin mengembangkan bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita tanpa kita memikirkan ini menghalangi saya dari akhirat saya atau enggak? Ini menghalangi saya dari ibadah saya atau tidak? Ini menghalangi saya dari pengajian saya atau tidak? Sering sekali kita enggak berpikir itu. Ya. Sehingga setiap ada peluang, ambil. Setiap ada usaha yang kira-kira bisa kita kembangkan, lakukan. Tanpa kita berpikir panjang terhadap akhirat kita. Ini adalah kesalahan di dalam memilih hidup. Karena sikap yang seperti ini akan melahirkan manusia yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dunia semakin kita kejar, dia akan semakin menyeret kita untuk jauh dari akhirat. Maka orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia hanya akan mengambil peluang dunia selama peluang dunia itu tidak membuatnya jauh dari akhiratnya. Dan dia berupaya bahwa peluang dunianya itu membuatnya lebih maju di dalam akhiratnya. Ada orang yang berpikir, wah gak apa-apa dah, sekarang saya mau tak kerja habis-habisan. Ya, kalau saya nanti sudah kaya, baru saya sebut lagi. Baru saya nanti tinggal ibadah saja. Tinggal ibadah, baca Quran. Ya sekarang saya wis gak apa-apa lah, entek. Habis dulu gak apa-apa sudah. Ya. Akhirnya, apa yang terjadi? Dia mengejar dunia, mengejar dunia, mengejar dunia. Apa yang dia harapkan kalau dia sudah kaya nanti dia sibuk ibadah, enggak kejadian. Enggak kejadian. Ada juga yang, ini pengalaman ya, realita. Ya. Kita menyaksikannya di antara ikhwan-ikhwan kita juga ada. Orang yang meninggalkan kajian, enggak ngaji-ngaji. Saya enggak ngaji dulu, karena saya ngebisnis sekarang. Saya sibuk. Karena saya ingin mengumpulkan uang. Kalau saya dapat uang, saya mau berangkat belajar ke negerinya ulama. Masya Allah, tujuannya mulia sekali, luar biasa gitu ya. Tapi dia tidak memikirkan bahwa apakah dia mempunyai jaminan bahwa dia pasti mendapatkan uang yang dia inginkan. Ya. Apakah dia tidak memikirkan bahwa di tengah-tengah dia mencari pekerjaan dan mengumpulkan uang tersebut, kematian datang kepadanya? Siapa yang tahu aja? Tidak. Siapa yang bisa menjamin bahwa dirinya tidak akan pernah terkena oleh kematian sampai dia mendapatkan cita-cita yang seperti itu tadi? Tidak ada. Dan realitanya banyak dari orang-orang yang seperti ini, dia semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Yang tadinya dia berkeinginan untuk bisa ibadah ataupun ngaji yang lebih baik dengan cara mengumpulkan uang terlebih dahulu, membangun bisnisnya, membina pekerjaan. Tapi karena caranya yang seperti ini, akhirnya berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, hilang, nggak ada kabar, ya, hilang, karena nggak mudah, dan kita nggak mempunyai jaminan bahwa Anda akan diberi rezeki seperti itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun Anda kerja siang malam pagi sore 24 jam. Belum tentu Anda bisa mengumpulkan harta yang banyak yang dengannya Anda bisa konsentrasi ibadah setelah itu. Siapa yang memberikan jaminan? Banyak orang yang bekerja 24 jam, dia tidak mendapatkan apa-apa. Enggak dunia, enggak akhirat. Jadi jangan berpikir demikian. Jangan mempertaruhkan akhirat kita. Jangan berandai-andai sesuatu yang di luar jangkauan Anda. Kita berpikir untuk cari dunia dulu, setelah itu akhiratnya mudah. Jangan. Karena Anda tidak mempunyai jaminan. Oleh karena itu, berpikirlah yang realistis. Bagaimana berpikir yang realistis? Jalan saja. Tetap jaga akhirat. Beribadahlah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Tuntutlah ilmu agama dengan sesuai kemampuan Anda. Amalkan. Kemudian apa yang Anda bisa sampaikan kepada orang lain, dakwahkan. Walaupun hanya satu ayat, satu hadis. Kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan kemudahan. Kesungguhan Anda di dalam mendekatkan diri kepada Allah itu yang membukakan rezeki Anda dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang lalai bahwasanya rezeki yang baik itu diberikan oleh Allah ketika ada ketakwaan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Niscaya dia akan diberi rezeki oleh Allah dari arah yang dia tidak menyangkanya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bersandar kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupkannya. Dan ada pula orang-orang yang tadinya berniat kalau dia sudah punya harta dia akan beribadah kepada Allah. Nyatanya setelah dia punya harta justru dia semakin jauh. Lupa. Karena fitnah harta itu enggak mudah. Ketika kita punya harta, harta itu juga punya tuntutan kepada kita untuk menjaganya. Karena persaingan dunia itu berat. Dan antum lebih tahu lah dari Anda kalau masalah persaingan dunia. Iya. Enggak mudah. Kalau kita enggak memberikan porsi yang cukup, menguras tenaga, pikiran, waktu dan sebagainya, hilang. Gila, karena pesaing dunia itu banyak, orang yang menginginkannya banyak. Sementara ilmu itulah kelebihannya. Kita nggak perlu menjaga ilmu, ilmu yang menjaga, ilmu yang mengarahkan kita, ilmu yang meluruskan jalan kita. Sehingga dikatakan oleh sebahagian salaf, dahulu kami belajar tanpa niat yang ikhlas, tapi setelah kami mendapatkan ilmu, ilmu itu mengarahkan kami kepada keikhlasan. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berangkat dari mensyukuri nikmat Allah azza wa jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai kiat khusus yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, supaya kita pandai bersyukur kepada Allah dan merasa bahagia di dalam hidup ini. Untuk menjadi seorang yang bahagia, Anda tidak membutuhkan harta yang banyak. Untuk menjadi seorang yang bahagia, Anda tidak membutuhkan berbagai kesenangan dunia. Untuk menjadi seorang yang bahagia, dibutuhkan hati yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara kiat yang beliau sebutkan di dalam sunnahnya, inilah yang akan kita pelajari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa ba'dakum ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaykum." Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihat oleh kalian kepada orang yang berada di bawah kalian. "Wala tanduru ila man huwa fawqakum." Jangan kalian melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena yang demikian itu lebih layak membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam Sahih. Datang dalam riwayat lain juga dari hadis Abi Hurairah, dan ini dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang sedikit berbeda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mani wal qad, falyanzur ila man huwa asfala minhu." Apabila salah seorang di antara kalian melihat kepada orang yang mempunyai keutamaan lebih daripadanya dalam hal harta dan penciptaan. Apabila salah seorang di antara kalian melihat kepada orang yang lebih daripadanya dalam hal harta dan penciptaan, maka kata Nabi, falyanzur ila man huwa asfala minhu. Maka hendaklah dia melihat kepada orang yang berada di bawahnya. Kepada orang yang berada di bawahnya. Ila man huwa asfala minhu mimman fuddila alaihi. Hendaklah dia melihat kepada orang yang berada di bawahnya daripada orang yang Allah lebihkan atasnya. Jadi hadis yang sebelumnya diterangkan oleh hadis yang berikutnya ini. Kalau yang sebelumnya dikatakan melihat kepada yang lebih di bawah dalam hal apa? Di sini diterangkan dalam hal keduniaan, masalah harta, masalah penciptaan. Jangan lihat ke atas. Makanya pola hidup kita harus dirubah, mindsetnya itu harus dirubah. Dalam hal keduniaan justru melihatnya ke yang di bawah. Jangan lihat ke yang di atas. Sekarang kita hidup di dalam pola kapitalis. Selalu segala sesuatu tentang materi. Sehingga kita dibuat untuk melihat ke atas, ke atas, ke atas. Sehingga banyaklah bertebaran di kalangan kaum muslimin berbagai iklan produk. Tidak membuat kita berhenti merasa puas pada satu produk. Iya enggak? Bukan dalam hitungan tahun, hitungan bulan, bahkan hitungan minggu. Bahkan barangkali tiap hari ada. Barangkali. Iya. Kita dibuat melihat ke atas suatu. Misalnya ini kita punya HP saja ya. Punya HP. HP. Mereknya merek Cina. Eh. Apa sih merek Cina? Ya merek Cina lah. Banyak kan. Terus lihat temennya, dia ngerekam pakai HP Samsung. Melihatnya kayak ke atas. Belum lagi kalau kita baca media, ya, baik itu radio atau mungkin ada yang melihat ke TV, melihat ke papan reklame, ya. Di tengah jalan kita sedang jalan naik kendaraan, kita lihat terpampang besar berbagai produk baru. Selalu kita dibuat melihat ke atas. Sehingga kita sering apa? Nelus dada. Ya Allah. Kok hidup pun nelongso banget gitu ya. Ini sudah ada. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk hidup dengan cara yang bahagia. Hidup pandai mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Unduru ila man huwa asfala minkum, kata Nabi. Kalau masalah harta, masalah penciptaan, masalah keduniaan, lihat yang di bawah. Karena tidak ada seorang pun yang hidupnya penuh dengan kekurangan. Kalau dia melihat ke bawah, pasti dia akan mendapatkan orang yang lebih kurang daripadanya. Sesusah apapun dia, kalau dia melihatnya ke bawah, dia akan melihat orang yang lebih susah daripada dia. Ya enggak? Anda sendiri punya HP Cina. Ada orang yang HP-nya masih minjem. Iya kan? Yang masih minjem pun ada, alhamdulillah masih bisa minjem. Ada orang yang enggak, biar bahkan enggak bisa minjem. Sesusah apapun kita, jangan lihat ke atas. Ya, masalah dunia tutup mata, tutup telinga, lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Sehingga kalau kita tergoda gitu ya, ingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihat oleh kalian kepada orang yang berada di bawah kalian. Banyak orang-orang yang masih susah hidupnya. Sehingga kalau kita masih diberi rezeki oleh Allah, bisa makan dalam sehari 3 kali, ya, masih bisa hidup dengan nikmat, ini sudah luar biasa. Sehingga sesusah apapun kita, kalau kita melihatnya ke bawah, kita merasa besarnya nikmat Allah kepada diri kita. Ya. Tapi seenak apapun hidup kita, kalau kita melihatnya ke atas, setiap orang yang enak hidupnya dan dia melihat ke atas, dia akan merasa susah. Itu sudah pasti. Akan membuat dadanya merasa sempit. Dan dia akan lupa sekian banyak nikmat Allah yang telah Allah limpahkan kepadanya. Itu sudah pasti. Iya. Sudah punya rumah. Kalau melihatnya yang ke atas, waduh kok rumah saya jelek ya. Sudah rumahnya bagus, tapi melihatnya ke atas, kok cuma 2 kamar ya. Sudah punya yang mungkin kamarnya ada 10 gitu ya. Kok cuma 1 ya rumahnya kayak gini. Gak akan pernah puas. Dan setiap dia melihat ke atas, pasti ada tekanan ke dalam batinnya. Mau tidak mau. Pasti. Sehingga dia merasa sempit dan lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya dia akan lupa dari Allah. Kenapa? Karena kalau sudah ada tekanan batin, dia akan dituntut untuk berbuat lebih. Sehingga yang akan lebih termotivasi pada dirinya adalah mengejar dunia, bukan mengejar akhirat. Akhirat nanti dah. Karena dia punya ambisi. Kalau ambisi ini tidak terpenuhi, dia tidak merasa tenang. Sehingga kalaupun dia ibadah, ibadahnya tidak bakal konsentrasi. Orang ibadah bukan hatinya mendekat kepada Allah, tapi hatinya masih dengan penuh dengan keinginan dunia, ambisi terhadap dunia. Bagaimana dia akan konsentrasi? Bagaimana dia akan mendekat kepada Allah? Bagaimana dengan sholatnya dia akan merasa kenikmatan di dalam ibadah kepada Allah? Sehingga itulah kenapa sering sekali kita ibadah, ibadah kita terasa hambar, gak ada rasanya. Kenapa kok ibadah itu gak ada rasanya? Karena memang hati kita ini masih penuh dengan keinginan-keinginan duniawiyah dan menjauh dari Allah. Makanya kalau kita ibadah itu hambar ibadahnya. Ya. Gak ada rasa. Karena kita kehilangan ruh daripada ibadah. Yaitu kedekatan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka untuk meredam segala ambisi terhadap dunia ini, diajari oleh Nabi, lihat kepada yang di bawah. Ya. Lihat kepada yang di bawah, jangan melihat kepada yang di atas. 6. Demikian pula dalam hal penciptaan. Sejelek apapun kita, kalau kita melihat kepada yang di bawah, ada yang lebih jelek dari kita. Sehingga kalau kita melihatnya ke bawah, kita syukur, ya Allah, aku masih ganteng. Karena ada yang lebih jelek dari saya. Saya matanya masih 2, ada yang matanya cuma 1. Yang matanya 1, alhamdulillah ya Allah, ada orang yang gak bisa melihat. Yang gak bisa melihat juga, alhamdulillah ya Allah, saya masih punya tangan, dan seterusnya. Melihatnya ke bawah, jangan melihatnya ke atas. Ya, jangan melihatnya ke atas. Karena melihat ke atas akan membuat kita menganggap remeh kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Maka yang demikian itu akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah atas kalian. Ya. Yeah. Maka barang siapa yang mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, dijamin hidupnya akan bahagia, akan tenang, akan nyaman, akan tenteram. Karena di dalamnya ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya akan merasa enak. Ya. Sehingga dia pandai mensyukuri nikmat Allah azza wa jalla. Karena kalau melihatnya ke bawah, dia akan merasakan nikmat yang dia dapatkan itu lebih besar daripada orang lain. Maka ada dua faedah besar, dua pelajaran besar yang bisa kita ambil dari melihat ke bawah, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang pertama, pelajaran yang pertama, orang yang melihat ke bawah, dia akan merasa bahwa nikmat Allah atas dirinya terlalu banyak dan terlalu besar, sehingga dia tidak akan mengabaikan nikmat Allah tersebut. Dia akan pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ada orang yang sungguhnya dia sudah dalam kebahagiaan hidup. Kurang apa dalam hidupnya? Allah beri dia harta, dia enggak pernah kelaparan. Iya kan? Kemudian dia hidup dengan hidup yang aman, tenteram, nyaman, enggak pernah merasa terancam keselamatan nyawanya, tidak pula keselamatan keluarganya. Kemudian dia punya tempat tinggal. Walaupun mungkin masih ngontrak gitu ya, tapi dia punya tempat tinggal. Banyak orang yang masih tinggalnya di bawah kolong jembatan, di depan-depan, di depan toko, ya, di emperan-emperan toko dan sebagainya. Sehingga kalau dia mau berpikir sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa fi sa'adah. Sungguhnya dia sedang berada di dalam kebahagiaan, tapi enggak pandai bersyukur membuat dia tidak pernah merasa bahagia di dalam hidup ini. Itu mengapa banyak orang merasa tidak bahagia. Bahkan orang yang berlimpah harta sekalipun, sering sekali kita dapati orang-orang yang berlimpah harta ketika dia selalu melihat kepada yang di atas, ambisi terhadap dunia, dia tidak merasa bahagia di dalam hidup. Dia tidak merasa bahagia di dalam hidup. Dia merasa tidak tenang, merasa tidak nyaman, merasa tidak tenteram. Ternyata yang membuatnya tidak bahagia adalah dirinya sendiri. Karena dia selalu melihat ke atas, dia mempunyai ambisi yang besar terhadap dunia. Padahal syahwat dunia itu sangat membakar jiwa seseorang. Syahwat dunia itu bahkan bisa menghancurkan hatinya. Wani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajari kita untuk melihat kepada yang di bawah, supaya kita tahu bahwa nikmat Allah kepada kita itu besar sekali. Ya, ini faedah yang pertama. Nah, kemudian faedah yang kedua, apabila seorang hamba melihat kepada orang yang di bawahnya dalam hal dunia, irtaqa qalbu, hatinya akan merasa tenang. Watma'annat nafsuh, jiwanya akan merasa tenteram. Waradiya bima qasamallahu lah, dan dia merasa ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepadanya. Fa'asha radiyan sa'idan qani'an, sehingga dia hidup dalam keadaan ridha, bahagia dan merasa cukup. Orang yang hidup seperti ini, walaupun hidupnya penuh dengan berbagai kekurangan, dia tenang, santai, tenteram. Kenapa? Karena di dalam hatinya tidak banyak tuntutan, tidak ada ambisi. Sebab dia tahu bahwa Allah telah memberikan banyak kepadanya. Karena dia melihatnya ke bawah. Ketika dia melihat ke bawah, ya Allah, ternyata orang-orang yang selain saya jauh lebih sulit hidupnya dibanding saya. Kenapa saya harus merasa tertekan? Kenapa saya harus merasa tidak tenteram? Kenapa saya harus selalu berkeluh kesah? Orang yang lebih sulit hidupnya dari saya itu banyak. Coba saya bayangkan kalau seandainya saya dalam posisi mereka, apa yang terjadi? Tenang, hidup bahagia. Sehingga bahkan mungkin dia akan merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling berkecukupan di dunia ini, meskipun dia banyak kekurangannya dalam hidup. Inilah rahasia apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan wasiat yang seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani hidupnya penuh dengan rasa syukur kepada Allah. Padahal gimana sih hidupnya Nabi? Kita semua sudah tahu. Ya, dan berulang-ulang kali kita sudah mendengarkan bahwa hidupnya Rasul itu penuh dengan kesahajaan, kesederhanaan, bahkan penuh dengan kekurangan. Iya. Hidupnya Rasul tidak seperti hidupnya kita. Wallahi kalau kita hidup sebagai hidupnya, sebagaimana hidupnya Rasul, barangkali kita akan lebih merasa tertekan dan berkeluh kesah. Yeah. Beliau seperti yang sering kita sebutkan, beliau sering dalam keadaan lapar beberapa hari enggak makan sama sekali. Kita alhamdulillah, pernah enggak antum enggak makan dalam sehari? Kecuali kalau puasa ya. Ini karena memang enggak ada yang dimakan. Enggak ada apa-apa. Kita alhamdulillah setiap hari ada yang kita makan. Rasul beberapa hari beliau tidak makan dan itu sering. Sampai ada sahabat yang mengundang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini punya sedikit makanan, dia tahu Rasul itu enggak makan beberapa hari. Seperti yang disebutkan bagaimana sahabat Jabir radhiyallahu an dalam peristiwa perang Khandaq. Nabi membuat parit besar untuk membentengi kota Madinah yang akan diserang oleh pasukan sekutu pada waktu itu. Pasukan sekutunya, yakni bangsa Arab bergabung semuanya dalam pasukan besar 10.000 orang. Dan pada waktu itu belum pernah di kalangan Arab ada peperangan pasukan yang bergerak sekitar 10.000 orang. Belum ada, belum pernah kejadian. Tapi terjadi pada perang Khandaq ini, atau yang diistilahkan juga dengan perang Ahzab. Mereka saling bantu-membantu dan sepakat untuk menghancurkan kota Madinah. Ada apa ya? Untuk menghancurkan kota Madinah. Dan siasat yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan itu dengan usulan Salman Al-Farisi untuk membangun benteng dalam bentuk apa? Parit besar, supaya mereka gak bisa masuk kota Madinah, karena parit itu diisi dengan ranjau. Ya, siapa yang berani melewatinya, kalau toh dia bisa lewat, dia akan disambut oleh panah kaum muslimin. Ini adalah cara yang sangat jitu pada waktu itu, sehingga mereka tidak dengan mudah masuk ke kota Madinah. Nah, Rasulullah SAW yang membangun parit itu dalam keadaan beliau sebagai pimpinan, beliau sebagai penggerak kaum muslimin untuk membuat parit besar itu dalam keadaan beliau lapar dan belum makan dalam beberapa hari. sehingga beliau mengganjal perutnya dengan batu. Dilihat oleh sahabat Jabir, dia tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum makan. Maka dia berbisik kepada Nabi, ya Rasulullah, aku mempunyai makanan di rumah. Ya, silakan engkau datang dan sebahagian sahabat karena makanannya sedikit. Ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dalam keadaan beliau menggali parit, perutnya lapar belum makan beberapa hari. Enggak pernah berkesan. Enggak pernah hal itu membuat beliau mundur di dalam mendekatkan diri kepada Allah dan memperjuangkan agamanya. Nabi mendapatkan undangan yang seperti itu. Beliau karena memang sangat penyayang kepada kaum mukminin, apalagi kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Beliau memanggil semua sahabat. Wahai muhajirin wal ansar, ada makanan di rumahnya Jabir. Ayo kita datang. Jabirnya, ya Allah, ya sudah, wis. Ya. Enggak tahu nih apa yang terjadi, tapi kan mereka yakin bahwa Rasul punya mukjizat. Itu memang kelebihan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya mukjizat. Ya. Begitu sampai di rumah, Jabir dimarahi oleh istrinya. Kan aku sudah katakan kepadamu, jangan mengatakan itu di hadapan yang lain. Panggil hanya Rasulullah dan beberapa sahabat saja, makanan kita enggak cukup. Dimarahi oleh istrinya. Ya. Jabir mengatakan kepada istrinya, Rasulullah yang melakukan sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau lebih tahu. Ya. Dan memang iya, Rasul mempunyai apa? Mukjizat. Begitu masuk ke dalam rumah, Rasul meminta kepada Jabir untuk dibawa ke makanan tersebut, ke tungku makanannya. Yeah. Maka Rasulullah SAW berpesan, jangan pernah setelah makanannya diambil dari tungku itu dan dibiarkan terbuka, tutup. Yeah. Maka dimintalah sahabat masuk sebanyak 10 orang secara bergantian. 10 orang dihidangkan makanan, makan kenyang. Sudah keluar, masuk lagi 10 orang, terus sampai semuanya kebagian kenyang. Rasul juga ikut makan, Jabir istrinya makan semua, masih sisa itu makanan. Karena memang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dibagikan kepada tetangganya. Kalau seandainya itu tidak dibuka, maka itu akan terus ada sampai hari kiamat. Nah, akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu kehidupan Rasul. Belum lagi beliau tidur tidak pernah tidur di kasur yang empuk. Beliau tidur dalam keadaan tikar yang beliau pakai tidur membekas di punggungnya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang kan enggak. Ya, kasur kita empuk-empuk masyaallah. Apalagi hujan-hujan begini. Ya, bisa bablas. Kehidupan Rasul memang Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk beliau kehidupan yang sederhana, yang penuh dengan kesahajaan. Ketika beliau ditawari, ya, apakah hidup sebagai seorang raja atau hidup dengan dalam keadaan miskin, fakir? Malaikat Jibril mengisyaratkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil hidup yang sederhana, yang bersahaja. Tawadhu ya Muhammad. Ya, bersikap rendah hatilah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syahid, tapi pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeluh kesah dengan hidupnya yang serba kekurangan seperti itu? Tidak pernah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikmati hidupnya dengan kedekatan kepada Allah azza wajalla. Dengan kedekatan kepada Allah. Terkadang beliau datang ke rumah-rumah istrinya. Istrinya 9. Istrinya Nabi itu berapa? 9. Dan itu khusus bagi beliau. Bahkan dalam sebulan di rumah semua istrinya tidak ada kecuali hanya 2 yang hitam. Al-aswadan. Apa itu? Korma dan air putih. Bas. Gak ada masakan yang lain. Dalam sebulan, dalam keadaan istrinya 9. Ya subhanallah. Kalau kita istri satu aja kelimpungan ya kalau seperti itu. Iya kan? Sebulan, mending kalau satu hari gak ada masalah. Sebulan, gak punya apa-apa kecuali hanya air dan kormat saja. Itu Rasulullah SAW. Beliau datang ke sebagian istrinya, apakah hal inda fi ta'am? Apakah kamu masih punya makanan? Kata istrinya, gak ada. Datang ke yang lain, hal inda fi ta'am? Apakah kamu masih punya makanan? Gak ada. Begitu sudah tidak ada, kata Rasul, wa idza inni shaim, kalau begitu saya puas. Istrinya 9. Hidupnya seperti itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkeluh kesah. Bahkan beliau menikmati hidupnya karena cara pola pikir dalam hidupnya, pandangan hidupnya seperti ini, melihat ke yang di bawah. Jangan melihat kepada yang di atas. Nah, oleh karena itu ikhwani, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau menjadi orang yang sangat pandai bersyukur kepada Allah. Karena ketika melihat ke bawah dalam kehidupan yang seperti ini, seorang akan merasa masih banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Sehingga apa? Sehingga menuntut dia untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau cara hidupnya seorang hamba seperti ini, dalam keadaan susah sekalipun, dia tidak akan pernah meninggalkan agamanya. Justru dia akan semakin rajin beragama kepada Allah. Kenapa? Karena dia selalu melihat kepada yang di bawah, gak melihat kepada yang di atas. Ya, ya kalau antum gak percaya, coba saja. Coba selalu lihat kepada yang di atas. Dijamin gak akan pernah bahagia. Karena tidak akan pernah bisa mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang besar yang Allah berikan kepada kita, kalau kita melihatnya ke atas, kita anggap kecil. Ah, apa ini? Itu si fulan punyanya yang lebih daripada ini. Karena ngelihatnya kemana? Ke atas. Ya. Rumah ada, istri ada, anak ada, rezeki cukup, punya mobil, punya ini, punya itu. Ya. Kita nganggap biasa. Seperti ini. Kita akan melihatnya seperti ini. Apa kelebihannya yang seperti ini? Apa istimewanya hidup saya yang seperti ini? Banyak orang seperti ini. Ya, tapi coba tuh lihat. Nah, ketika dia melihat ke atas, semua nikmat yang luar biasa yang Allah limpahkan kepada dia tadi ini hilang rasanya. Tidak terasa spesial, tidak ada keistimewaannya. Itulah. Tapi kalau orang melihatnya ke bawah, dia tahu, ya Allah, ini ternyata luar biasa yang saya punya. Tuh lihat orang-orang yang di bawah saya. Bahkan kalau kita melihat ke fisik kita saja, kita preteli satu-satu. Kita punya mata, ya Allah, coba lihat tuh. Datang ke rumah sakit, lihat orang-orang yang buta. Apa rasanya jadi orang buta? Maka ada baiknya ya, kita sering datang ke rumah sakit ini. Supaya kita tahu betapa nikmatnya waktu sehat. Dengan demikian kita akan pandai mensyukuri nikmat Allah, sehingga kesehatan ini jangan disia-siakan untuk hal-hal yang gak penting. Datang ke kuburan supaya kita tahu bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti mereka, apa bisa mereka memperbaiki diri? Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah kepada yang di bawah. Lihatlah kepada yang di bawah. Maka mulai dari sekarang kita belajar, jangan sering lihat iklan. Iklan produk. Ya. Yeah. Kurangi baca media-media sosial yang tidak mengajarkan kita keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita termakan dengan pola hidup yang seperti itu, kita enggak pernah bahagia. Enggak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatunya kita kepingin yang lebih. Padahal belum tentu itu dimudahkan oleh Allah kepada kita. Nah, merasalah cukup dengan apa yang Allah berikan. Karena kalau kita merasa cukup, dan itulah hebatnya. Ketika kita pandai bersyukur dan kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, justru Allah tambah. Justru Allah tambah. Allah itu tidak pernah tidur. Allah itu tidak pernah lalai dari hambanya. Justru Allah tambah, bukan hanya sekedar Allah tambah. Kita ingin Allah menambah rezeki kita dan diberkati oleh Allah. Sehingga rezeki yang Allah tambah ini membawa kepada kebaikan. Bukan hanya sekedar ditambah. Kalau sekedar hanya mengejar dunia, ditambahnya rezeki, mungkin ditambah oleh Allah. Tapi gak ada kebaikan di dalamnya. Gak ada barokah di dalamnya. Sehingga rezeki yang bertambah itu membuat kita semakin jauh dari Allah. Kita gak kepingin yang seperti itu. Antum kepingin? Nah, kalau saya gak kepingin, anak tanya antum sekarang, antum kepingin? Insya Allah orang yang beriman gak ada yang mau seperti itu kan? Tapi realitanya banyak. Maka saya katakan tadi, banyak orang gak berpikir ketika dia membangun bisnis, ketika dia mengejar dunia, melakukan sebuah usaha, dia gak berpikir ini, kalau dia kembangkan, kalau dia buat lebih maju, akan menghalangi akhiratnya? Tidak. Kalau ini akan menghalangi akhiratnya, akan membuatnya semakin jauh dari Allah, berarti gak berkah. Karena yang namanya berkah itu apa? Mengandung kebaikan yang banyak. Membuat seorang semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia semakin menjauhkan, berarti gak berkah. Jangan lakukan. Jangan lakukan. Sekarang, kalau seandainya kita diminta memilih. Anda dikasih taraf kehidupan yang lebih baik dalam hal keduniaan. Ini jujur saja. Ya, jawabannya butuh kejujuran kita. Anda dikasih kehidupan yang lebih, taraf kehidupan yang lebih dalam hal keduniaan. Tapi Anda mempunyai taraf kehidupan akhirat yang lebih merosot. Lebih jatuh, karena Anda lebih jauh dari Allah. Atau Anda memilih mempunyai kehidupan akhirat, taraf kehidupan akhirat yang lebih baik, karena Anda semakin dekat dengan Allah, namun ke dunia Anda lebih di bawah. Mana yang Anda pilih? Butuh kejujuran. Berat sekali pilihannya, gak ada yang lain juga. Kalau bisa ya dunianya naik, akhiratnya naik. Ya semua orang juga mau. Gak ada yang menolak kan gitu. Kalau itu gak usah ditanya, itu gak usah dijadiin pilihan. Itu idaman setiap orang gitu. Iya kan? Cuma untuk mencapai bisa berjalan berbarengan secara bersama-sama antara dunia yang baik, ya, kehidupan dunia yang Masya Allah penuh dengan kekayaan, dan akhirat yang juga Masya Allah, itu gak mudah. Ya. Hanya orang-orang pilihan, orang-orang tertentu bisa dihitung dengan jari. Ya, dari sekian, berapa sih? Berapa miliar sekarang penduduk dunia? Ada lebih sekarang dari 5 miliar. Ada sekitar 6 atau 7 miliar. Iya. Berapa orang yang bisa mengumpulkan antara dunia dan akhirat? Dunianya Masya Allah, akhiratnya Masya Allah. Kalau kita betul-betul jujur, hanya segelintir manusia. Segelintir. Karena itu gak mudah. Makanya sering saya katakan, kita harus memilih dalam hidup ini. Gak bisa tidak. Kebanyakan orang harus memilih. Memilih dunianya atau akhirat. Pilih salah satu. Enggak mau dua-dua. Ya coba saja, Anda bisa gak mengumpulkan dua-dua. Ya. Kalau kita jujur, realita yang sudah dilakukan oleh banyak orang, pengalaman sekian banyak orang, tidak bisa mengumpulkannya. Dia Masya Allah kaya raya, kemudian akhiratnya juga top. Tidak. Hanya segelintir manusia. Harus memilih dunia atau akhirat. Biasanya orang yang antusias, ambisi mengejar dunianya, akhiratnya mesti tertinggal. Susah. Dan sebaliknya, orang yang antusias mengejar akhiratnya, harus ada dunia yang dia korbankan. Tinggal hidup kita ini untuk apa? Apa yang Anda ingin kejar dalam hidup ini? Anda ingin mengejar dunia atau mengejar akhirat? Apa yang ingin Anda kejar? Apa yang menjadi target? Kalau memang targetnya dunia, ya silakan. Dengan segala resikonya. Dunia dan akhirat. Orang yang mengejar dunia, belum tentu dia mendapatkannya. Iya enggak? Adakah jaminan kalau orang mengejar dunia 1 kali 24 jam, dia bekerja untuk dunia, dia pasti mendapatkan dunia? Ada? Kalau ada yang bisa menjaminnya, bahkan saya mau beli jaminan itu. Ya, berapa pun harganya, kita usahakan beli. Iya. Tapi nyatanya enggak ada jaminan. Karena yang mengatur dunia ini semuanya adalah Allah. Ya. Rezeki itu sudah dibagi-bagi oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Kita enggak bisa maksa. Yakin sudah, enggak bisa kita maksa. Ada orang yang kayaknya kerjanya biasa-biasa saja, ya, usahanya juga. Tapi kalau memang Allah takdirkan dia dapat dunia, ya ketiban dunianya. Seperti ketiban durian runtuh katanya. Nah, dapat. Padahal dia usahanya enggak seberapa. Ada orang yang sudah tunggang langgar, wes enggak karu-karuan sudah, enggak dapat-dapat. Nah, tapi kalau akhirat, perhatikan kalau akhirat, orang yang bersungguh-sungguh mencurahkan segala kemampuannya untuk mengejar akhirat, dia pasti mendapatkannya. Kalau akhirat yang kita kejar, kita pasti mendapatkannya. Karena itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang siapa yang menginginkan akhirat, dia akan mendapatkan akhirat tersebut. Orang yang menginginkan dunia, kata Allah, kami akan berikan dunia, tapi ada kata tambahannya, liman nasya, bagi siapa yang kami kehendaki. Bagi siapa yang Allah kehendaki, enggak semua orang. Tapi akhirat, kalau kita kejar, pasti kita dapat. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana. Mau hidup dengan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dengan ala kufar yang serba materi. Kebahagiaan diukur dengan materi. Yang mana yang mau kita pilih? Maka sebagai seorang yang beriman, tentu kita akan memilih bagaimana hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua pembahasan kita, bukan berarti kita dilarang untuk bekerja. Ya, jangan salah paham. Jangan sampai ada besok kemudian ada yang resign, ya. Wah, resign aja deh. Atau enggak usah kerja. Enggak, bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kejarlah dunia. Tapi ingat, dunia itu adalah jembatan kita untuk akhirat. Sehingga apapun yang kita lakukan untuk mengejar dunia tidak boleh mengganggu kepentingan akhirat kita. Nah, itu maksudnya. Tidak boleh mengganggu kepentingan akhirat. Sehingga melihatlah dalam hal dunia itu kepada yang di bawah, jangan yang di atas, supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, jika kalian syukur, aku akan tambahin nikmatku, kata Allah. Kalau kalian ingkar, maka sungguhnya azabku itu adalah azab yang keras. Dalam pepatah orang Arab, mereka mengatakan ikna bil qalil ya'tikal katsir. Merasa cukuplah dengan yang sedikit, akan datang kepadamu sesuatu yang banyak. Kalau yang dengan yang sedikit saja kita merasa enggak cukup, ya, kita selalu enggak pandai bersyukur kepada Allah, yang banyak itu akan luput. Tapi kalau kita merasa cukup, kita bersyukur kepada Allah, ya, kita hargai, kita syukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sangka-sangka, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan orang yang mendekat kepada Allah. Allah akan tambahi nikmatnya. Ya, tambahan nikmat yang berada di dalam kebaikan. Nah, akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini bahagian season yang pertama dari pelajaran kita. Insyaallah sudah masuk maghrib ya. Kita siap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita lanjutkan ba'dal maghrib. Setelah maghrib.